rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para hadirin jamaah Masjid Alamin Semampir Surabaya, alhamdulillah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dan ini adalah pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan yang ke-9 kita sudah menjelaskan masuk Islamnya dua singa Allah, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kemarin juga sudah kita terangkan bagaimana rayuan kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengurungkan dakwanya dan berhenti berdakwah. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa yang pertama respon dari kafir Quraisy adalah mencelah, meremehkan, mengolok-olok. Respon ini enggak berhasil. Maka respon yang kedua adalah dengan fisik. Ya, melukai fisik. Para sahabat disiksa, para sahabat dizalimi, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicekik dan seterusnya. Ini pun enggak berhasil. Maka kemarin mereka melakukan cara yang ketiga dengan cara persuasif, mendatangi Nabi dan menawari Nabi berbahal. Ya Muhammad, kamu ingin apa sebenarnya? Kalau kamu ingin jadi orang yang paling kaya, kami akan sepakat memberikan harta kami kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya. Kalau kamu menjadi raja, maka kami sepakat menjadikan kamu sebagai seorang raja, yang mana kami suku Quraisy tidak berhak memutuskan perkara kecuali engkau yang memutuskan. Kalau engkau ingin menjadi seorang sayyid, kami sepakat akan menjadikan dirimu seorang sayyid, pemimpin kami. Dan jika engkau tertimpa penyakit, diganggu jin, maka kami akan datangkan kepadamu tabib yang terkenal untuk menyembuhkan penyakitmu. Tapi tolong wahai ponakanku, berhentilah dari dakwamu. Kemarin sudah saya sampaikan itu kan? Itu fase yang keberapa? Fase yang ketiga. Itu pun enggak berhasil. Ditolak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncullah cara yang keempat. Cara yang keempat itu kompromi. Mulai mencampur adukkan, meskin aja. Ayo kita datangi Muhammad, kita kompromi tentang ajaran Islam dan ajaran jahiliyah ini, kita kompromikan. Ini fase yang nomor berapa? Fase yang nomor 4. Jadi nanti yang saya terangkan pada pertemuan ini adalah pertemuan ke-10, yaitu kompromi yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Rasul, tapi Rasul menolaknya. Kemudian setelah itu saya akan menerangkan pada pertemuan ke-10 ini pemboikotan kepada Bani Hasyim dan Bani Muthalib karena dianggap melindungi Nabi. Ya. Jadi nanti judulnya disesuaikan yang punya kamera-kamera ini. Tayyib. Jadi mereka datang kepada Rasulullah. Ada 4 sesepuh Quraisy. Ini langkah yang keberapa berarti? Langkah yang ke-4. Sesudah langkah yang pertama, yaitu apa? Celaan, kan gitu ya. Ini cara yang ke-4 yaitu kompromi, mendekati Nabi dan mengajak kompromi. Datang 4 orang pendekar Quraisy. Yang pertama Al-Aswad bin Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza. Yang kedua Al-Walid ibn Muhirah. Yang ketiga Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal. Kemudian yang ke-4 Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Semua ini adalah para sesepuh Quraisy. Mereka datang ke Nabi untuk mengkompromikan dan mereka mengatakan, "Ya Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud." Muhammad, kami akan menyembah apa yang kamu sembah. Tetapi engkau pun harus menyembah apa yang kami sembah. Wis gitu aja Muhammad, daripada selama ini kita gegeran terus perang, kita selama ini enggak pernah cocok, wis gitu aja lah jalan tengah. Kita setahun akan ikut nyembah Allah saja. Lah tahun depan gantian, kamu dan pengikutmu harus ikut nyembah Lata dan Uzza. Wis gitu aja enak kompromi. Mereka menganggap insya Allah ini berhasil. Tapi mereka enggak ngomong insya Allah ya. Mereka berharap berhasil ini. Jadi kompromi. Apa kata Rasulullah? Rasulullah enggak jawab apa-apa. Allah sendiri yang jawab. Allah turunkan ayat dari langit. Apa? Surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud. Sampai lakum dinukum waliyadin. Qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku enggak akan nyembah apa yang kalian sembah. Turun ayat ini bahwa nabi tidak akan nyembah sesembahan mereka, dan sesembahan mereka, dan mereka pun enggak akan nyembah Allah. Kemudian di akhir ayat, di akhir surat, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, dan bagi kami, bagiku agamaku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meletakkan garis pemisah antara kekafiran dengan keislaman. Jadi enggak boleh mencampur adukkan agama. Ya, salam, assalamualaikum, dan ditambahi salam-salam yang aneh-aneh itu. Enggak usah. Ya. Bukan seperti itu makna toleransi yang diajarkan Rasulullah. Ya, makna toleransi yang diajarkan Nabi itu adalah dalam masalah muamalah, silakan toleransi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah sama orang Yahudi. Rasulullah wafat sedangkan baju besi beliau masih ada di tempatnya orang Yahudi sebagai jaminan utang. Betul apa enggak? Jadi Rasulullah bermuamalah sama orang Yahudi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya paman kafir, belum masuk Islam. Tapi Nabi mendatanginya, Nabi berbakti kepadanya, Nabi menyayanginya. Itulah toleransi yang diajarkan Islam. Nabi mengatakan kalau dalam perang ada para pendeta, ada pastor masuk ke gereja, jangan dikejar, jangan dibunuh, dan gerejanya jangan dihancurkan. Itu toleransi yang diajarkan Nabi. Adapun mencampur adukkan agama, ya, ikut datang ke tempat ibadah umat lain, mengadakan ritual ibadah kita, baca solawat di situ, sebaliknya mereka datang ke masjid kita, lah ini bukan toleransi yang diajarkan Nabi. Ini sudah terjadi di zaman dulu. Toleransi adalah toleransi. Toleransi itu bukan pendangkalan akidah. Nah, dua hal yang berbeda. Ya, jangan ajari umat Islam toleransi. Terlalu paham umat Islam toleransi. Jangan ajari umat Islam toleransi, kita sudah paham. Ya. Yang terjadi sekarang bukan toleransi, tapi apa? Pendangkalan akidah. Adapun toleransi, sudah paham umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Yerusalem, membuka kembali yang dirampas oleh tentara salib. Tentara salib datang ke Yerusalem, membunuh kaum muslimin. Sembelihi wanita, laki perempuan, tua, anak kecil. Salahuddin datang, lah. Dijamin, perempuan enggak dibunuh. Orang tua enggak dibunuh. Orang yang enggak ikut perang enggak dibunuh. Jadi tolong jangan diajari umat Islam toleransi. Umat Islam terlalu paham. Wallahi, ya, Indonesia ini kalau bukan karena umat Islam toleransi, enggak mungkin ada Indonesia. Karena kita ini apa? Mayoritas. Jadi harus dipahami makna toleransi dengan yang tidak toleransi. Sekarang ini yang dimaksud toleransi sekarang ini bukan toleransi sebenarnya, tapi apa? Pendangkalan akidah. Ini gak benar, dan kita gak boleh ikut seperti itu. Jadi gak berhasil mereka. Ini cara keberapa ini? Cara keempat gak berhasil. Ingat-ingat, ini fase keempat. Setelah gak berhasil, bingung kafir Quraisy, gelap gulita jalan. Sedangkan pengikutnya Muhammad SAW semakin hari semakin bertambah, sangat mengganggu eksistensi penyembahan berhala, ketakutan. Mengapa sih orang kafir Quraisy kok enggak mau masuk Islam? Banyak faktor. Faktor pertama adalah faktor ideologi. Mereka sudah terbiasa nyembah banyak patung, terus disuruh nyembah satu Allah, satu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak mau. Karena sudah mendarah daging. Ini faktor utama, faktor akidah, ideologi. Tapi enggak hanya faktor itu, ada faktor-faktor yang lain. Yang kedua, faktor sosial. Mereka ini kan para sajah, para sayyid, para majikan-majikan. Mereka berpikir, kalau aku masuk Islam, masa aku sholat satu shof sama orang kiri-kiri itu? Paham gak maksudnya? Secara sosial gak mau mereka. Masa aku disamakan sama orang-orang pinggiran ini, sholat satu shof, satu barisan, gak mau mereka. Ini dari segi apa? Sosial. Dari segi ekonomi, orang-orang kafir Quraisy itu adalah jantungnya Arab. Mereka semuanya datang ke Mekah. Betul apa enggak? Seluruh jazirah Arab datang ke Mekah karena pusatnya Arab, karena di situ ada Ka'bah. Otomatis di situ ada bisnis pembuatan patung. Paham enggak maksudnya? Ini mengancam ekonomi mereka juga. Jadi banyak, tidak hanya faktor ideologi. Meskipun faktor ideologi adalah faktor yang paling utama, tapi ada faktor-faktor yang lain. Maka sekarang cara berikutnya, cara keberapa? Cara kelima. Maka kafir Quraisy ini, ada seorang di antara mereka, qama ahadu syayatinihim An-Nadhr bin Harith. Ada seorang kafir Quraisy namanya An-Nadhr bin Haris. Dia berkata kepada orang-orang Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, wallahi laqad nazala bikum amrun ma'ataitum lau bikhilatin ba'd. Wahai orang-orang Quraisy, telah datang kepada kalian, telah turun kepada kalian perkara yang kalian gak bisa mengobatinya. Gak ada siasat dan strategi yang bisa kalian lakukan. Kalian tahu dahulu Muhammad ini adalah orang yang paling kalian ridhoi. Muhammad ini yang paling benar ucapannya. Muhammad ini orang yang paling agung di kota Mekah. Orang yang paling memegang amanah, dan kalian tahu itu. Kalian menuduh mereka, kalian menuduhnya sebagai penyihir. Wallahi kalian tahu dia bukan penyihir. Kalian juga menuduhnya kahin, dia adalah dukun. Wallahi kalian pun tahu sebenarnya dia bukan dukun, dan kalian tahu itu. Kalian menuduhnya penyihir, dan kalian tahu bahwa dia bukan penyihir. Dia penyair, dan kalian tahu bahwa dia itu bukan penyair. Kalian tahu itu semuanya. Saya punya usul kepada kalian. Hendaklah di antara kita ada yang pergi ke kota Madinah. Pada waktu itu namanya apa? Madinah namanya apa waktu itu? Yathrib. Hendaklah kita pergi ke kota Yathrib, dan kita tanya ke orang-orang Yahudi, benar enggak Muhammad ini Nabi? Mengapa kok orang Quraisy ini berangkat ke Yahudi? Karena orang Quraisy ini tahu, orang Yahudi ini orang yang menurut mereka, Yahudi ini ngerti tentang kitab-kitab langit. Ngerti kitab-kitab langit, kitab-kitab samawi. Paham? Kenapa kok gak tanya Nasrani? Gak ada Nasrani pada waktu itu. Di mana Nasrani? Ada di Yaman. Ya, ada di Yaman. Tapi yang paling dekat mana? Al-Madinah. Ya, Al-Yathrib namanya. Maka berangkat orang Yahudi ini ingin tanya-tanya mereka tentang. Kenapa? Karena Yahudi juga lagi nunggu datangnya apa? Nabi. Jadi klop ketemu ini. Berangkatlah mereka menuju Yathrib untuk bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, ahbar, bertemu dengan para pemuka agama Yahudi. Setelah ketemu, maka mereka ingin memastikan sebenarnya Muhammad ini bagaimana sih? Menurut kalian wahai orang Yahudi, Muhammad ini bagaimana? Maka orang-orang Yahudi ini berkata, saluhu an salasin, Tanyakan ke orang yang ngaku nabi itu tiga hal. Fa in akhbara fa huwa nabiyyun mursal. Kalau dia bisa jawab, dia memang nabi. Wa illa fa huwa mutaqawwil. Tapi kalau dia enggak bisa jelaskan tiga hal ini, berarti dia ini adalah pembual, orang banyak omong, banyak bacot. Saluhu an fitya dhabu fid daril awwal. Tanyakan kepada dia tentang para remaja, para pemuda yang pergi di masa awal. Bagaimana keadaan pemuda-pemuda itu, remaja-remaja itu? Fa inna lahum haditsan ajaba. Para pemuda-pemuda itu memiliki perkara yang menakjubkan, kisah yang menakjubkan. Dan tanyakan lagi yang kedua, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi ini tentang seorang laki-laki yang mengelilingi dunia, menaklukkan negeri-negeri dari timur hingga ke barat. Tanyakan ke dia, siapa namanya? Bagaimana penjelasannya? Yang ketiga, tanyakan kepada orang yang ngaku nabi itu tentang ruh. Tentang apa? Ruh, sukma bahasa Indonesianya ya. Tapi ruh sudah menjadi bahasa Indonesia. Sukma, jiwa. Quraisy dapat informasi, Quraisy langsung datang ke Rasulullah karena dapat wangsit dari orang Yahudi tadi. Bertanya tiga hal. Itu dalil yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa Ashabul Kahfi itu bukan zamannya Nabi Isa. Maksud saya bukan pemeluk agama Kristen, bukan setelah Nabi Isa, tapi sebelumnya. Nanti saya jelaskan. Maka berangkatlah orang-orang kafir Quraisy bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya kepadamu, siapakah para pemuda? Ya, fid dahril awal, minad dahril awal. Siapakah para muda yang berangkat, yang berjuang membela agamanya, dikejar-kejar oleh orang-orang kafir itu? Yang kedua, tentang seorang laki-laki yang mengelilingi dunia, menaklukkan negeri-negeri dari ujung barat hingga ujung timur. Dan yang ketiga tentang ruh. Langsung turun surat Al-Kahfi. Jawaban tiga itu semuanya ada di surat Al-Kahfi. Adapun para pemuda itu adalah Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah di dalam gua. Adapun pemuda yang menguasai bumi timur hingga ke barat adalah Dzulqarnain. Dzulqarnain. Adapun ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh adalah urusan Tuhanku. Tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Tidaklah seorang dikasih ilmu kecuali sedikit. Benar itu benar. Lah ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Katsir. Orang Yahudi sudah tahu Ashabul Kahfi. Berarti Ashabul Kahfi itu dulu enggak sezaman sama, tidak setelah zamannya Nabi Isa. Itu menunjukkan Ashabul Kahfi ada di Taurat. Karena mereka enggak mungkin tahu kecuali ada di mana? Di Taurat. Mereka kalau dalam Taurat berarti kan Injil belum turun. Paham enggak maksud saya? Maka Al-Imam Ibnu Katsir menguatkan bahwa Ashabul Kahfi itu agamanya enggak Kristen, agamanya enggak Nasrani. Meskipun pendapat yang sering dipakai, pendapat yang terkenal, pendapat yang umum, yang mainstream menganggap Ashabul Kahfi itu termasuk orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Isa, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Ashabul Kahfi. Banyak negara yang mengklaim di negaranya ada gua Ashabul Kahfi. Banyak. Turki menganggap, nanti negara ini menganggap, negara ini menganggap. Tetapi di dalam Al-Quran, gua Al-Kahfi itu datang dengan ciri dan sifat. Antum coba nanti Baca surat Al-Kahfi kan ada sifat-sifat. Di antara sifatnya itu, kalau matahari terbit, itu sinarnya masuk melalui arah kanan. Kalau matahari itu tenggelam, maka matahari itu menjauh dari arah sebelah kiri. Nah, berarti kalau terbit sekarang mana barat di sini? Barat sana. Berarti mereka itu tidur, dengarkan. Sana barat, mana utara berarti? Utara sana ya? Utara sana. Berarti Ashabul Kahfi kepalanya di selatan. Kakinya di utara. Kurang, intinya tidurnya begitu. Wallahu alam enggak begitu, saya ulangi. Berarti kalau utara berarti sana Syam. Betul apa enggak? Sana Syam. Sana Madinah, Mekah. Banyak gua-gua yang diklaim itu guanya Ashabul Kahfi, tapi Ashabul Kahfi di dalam Al-Qur'an itu datang dengan sifat-sifatnya. Di antara sifatnya adalah kalau terbit dari arah mana? Timur, itu sinarnya masuk. Di situ ada lubang. Lah kalau apa? Matahari tenggelam, matahari menjauh ke arah sebelah apa? Kirinya. Kalau terbit sebelah kanannya. Nah, berarti itu bisa digambarkan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Posisinya ya, menghadap ke barat, mohon maaf, menghadap ke utara Baitul Maqdis, sebelah kanannya berarti timur, sebelah kirinya berarti apa? Barat. Semoga antum enggak bingung. Kalau bingung takjak nanti biar tahu sana. Di situ sifatnya mirip dengan yang di Al-Qur'an, yang ada di Zurjaniyah. Itu persis yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Terus itu kan waktu wafat kan rajanya ngomong akan kita bangunkan apa? Masjid di atasnya itu ya kan? Itu masih ada puing-puing bangunan Romawi kuno, Byzantium kuno itu. Di atas ada puing-puing. Kemudian tempat-tempat Ashabul Kahfi itu desanya, distriknya adalah Ar-Raqim. Sama dengan lafaz yang ada di Al-Qur'an itu. Ashabul Kahfi war Raqim. Ada kata apa? Ar-Raqim. Lah, nama daerah Ar-Raqim yang ada Ashabul Kahfinya itu enggak ada kecuali di Yordania. Fahimtum kalami? Bisa dipahami? Terus dari pahatan-pahatan itu pahatan Byzantium, Byzanti. Ilmuhu indallah, yang menjadi patokan hukum bukan tempatnya tapi pelajarannya. Bisa dipahami? Dan kalau antum belajar bahasa Arab, pemuda itu bahasa Arabnya apa sih? Tolong dijawab yang angkat tangan lah. Syabun. Nggih, Pak nggih. Syabun. Syabun. Tapi lafaz yang dipakai di dalam kisah Ashabul Kahfi bukan syab. Tapi fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah. Betul apa enggak? Allah tidak mengatakan mereka adalah syabab. Nabi kan mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkum alba'a falyatazawwad, wahai para pemuda, jika kamu sudah mampu menikahlah. Nabi pakai kata apa? Syabab, artinya pemuda. Tapi untuk menceritakan Ashabul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala tidak memakai kata apa? Syabab atau syab. Tapi yang Allah pakai adalah fityah. Coba dicek nanti ucapan saya ini. Di Al-Qur'an Allah mengatakan innahum fityah. Fityah itu mufradnya, atau fityah adalah bentuk jamak dari fata. Jelas? Fata sama syab itu bedanya apa? Pertama saya enggak perhatian itu. Itu tulang belulangnya itu yang diklaim tadi itu kuburannya Ashabul Kahfi tadi itu, guanya itu, kuburannya itu tulangnya kecil-kecil. Saya iseng aja tanya ke orang situ, kok tulangnya kok kecil-kecil sih kayak anak kecil. Jangan ini jadikan patokan. Yang saya ambil pelajaran dari omongannya si penunggu itu. Dia mengatakan, "Duh, di dalam Al-Qur'an itu lafadznya pakai fityah, bukan syab." Bukan apa? Kalau diartikan di Indonesia semua diartikan pemuda, fityah diartikan pemuda, terus apa tadi? Syab juga diartikan pemuda. Tapi sebenarnya yang artinya pemuda itu yang mana? Syab, fitnya itu bukan pemuda. Sebenarnya, sabar dulu tak terangkan. Saya tanya, lo kok kecil-kecil ini tulang belulangnya ini? Dijawab sama dia, karena di Al-Quran diterangkan fitnya. Dan fitnya itu bukan syab. Saya ngomong di dalam hati saya, ah ngada-ngada aja orang ini. Gak terlalu perhatian saya. Pulang-pulang tak buka tafsir. Apa maksudnya fitnya ini? Saya bedakan apa sih perbedaan fitiyah sama syab. Ternyata fitiyah itu masa setelah bocah dan sebelum syab. Makanya lebih tepatnya sebenarnya itu remaja. Wallahu a'lam bissawab. Ini dari segi bahasa loh ya. Adapun ilmunya Allah yang tahu, kita enggak tahu umurnya berapa, enggak ada yang tahu, kita enggak boleh mengatakan yang aneh-aneh. Cuma kita akan berbicara dari segi apa tadi? Bahasa. Syab, antum coba cek di internet, apa fata kok di internet, di kamus. Fata itu adalah pemuda awal-awal jadi pemuda. Berarti kan masa kurang lebih kalau di Indonesia ya remaja. Masa-masa SMP, masa-masa apa? SMA. Betul apa enggak? Masa-masa SMA itu. Dan ilmunya hanya Allah yang tahu. Cuma ini kan ada faedah saja gitu loh. Maksud saya, kenapa lafadznya kok gak pakai apa? Syab, syabab. Tapi kok pakai lafadz apa tadi? Fitiyah. Ternyata fitiyah itu di bawah syabab. Paham kan? Masa setelah bocah. Kan bayi, balita, bocah. Kan gitu kan? Setelah bocah, remaja. Setelah remaja apa? Pemuda. Paham maksud saya? Nah, kalau dilihat dari segi bahasa, fitiyah artinya remaja. Dan ilmunya hanya Allah yang tahu. Cuma kita nerangkan dari segi apa tadi? Bahasa. Lah akhirnya kembali ke materi. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dijawab semuanya. Jadi semua celah, semua fase, semua tingkatan tindakan yang dilakukan kafir Quraisy enggak berhasil semuanya. Enggak berhasil semuanya. Sehingga mereka kalap, tidak ada cara yang lain, muncullah cara yang keenam. Iya, keenam ya sekarang ya. Yang keenam adalah al-muqata'a al-amah. Pemboikotan umum. Dicela enggak berhasil. Fisiknya dianiaya enggak berhasil. Terus diapakan ini nomor tiga? Ditawari. Betul ya? Nomor tiga diapakan? Ditawari rayuan-rayuan tetap enggak berhasil. Yang keempat apa kemarin? Dikompromikan. Betul apa enggak? Diajak kompromi. Enggak berhasil juga. Maka sekarang timbul yang kelima, marah mereka. Yang kelima adalah al-muqata'a al-'amma, pemboikotan. Maka terjadilah perkumpulan kafir Quraisy. Sebenarnya enggak semua setuju. Kebetulan orang-orang yang aktif ya yang enggak setuju itu. Penjahat-penjahat itu. Abu siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Orang-orang yang memang jahat-jahat itu kumpul. Mereka mengadakan sepakat, wis kita pakai cara sindiran, enggak mempan, olo-oloan enggak mempan, tindakan kasar, aniaya enggak mempan, kita rayu enggak mempan, kita ajak kompromi enggak mempan. Ah, sudah waktunya yang kelima. Kita putus hubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka mereka membuat kesepakatan tidak boleh menikahkan keluarganya dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh berjualan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh bertamu di rumahnya Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh membeli dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Di embargo mutlak. Mutlak. Pertanyaannya, kenapa kok Bani Hashim dan Bani Muthalib? Bukankah keluarganya Nabi itu Bani Hashim saja? Kenapa Bani Muthalib kok ikut? Bani Muthalib bukan Bani Abdul Muthalib, beda. Dan sudah sering saya ulangi di tempat ini. Kalau Bani Abdul Muthalib itu enggak usah diomongkan, sudah include masuk Bani Hashim. Dulu sudah saya ceritakan, Abdi Syam punya anak banyak, di antaranya 4, betul? Hashim, Muttalib, Nawfal, Abdi Syams. Lah, Hashim sama Muttalib waktu hidup ini kemana-mana bareng nih. Paham? Masih ingat enggak yang menjemput Abdul Muttalib di Yathrib siapa? Yang menjemput Abdul Muttalib jadi anak yatim di kota Madinah, ditinggal bapaknya, Hashim mati. Siapa yang jemput? Ketidaktahuanmu itu menyakiti diriku. Tanya gitu gak bisa jawab. Siapa pak? Muttalib, sudah sering saya sampaikan. Hashim itu jadi baleni meneh, males aku. Ingat gak? Hashim dulu dagang ke Syam, mati di Syam Hashim itu. Tapi sebelum berangkat nikah sama Salma, orang Yathrib. Kan gitu kan? Punya anak kecil yatim jenenge Saibatul Hamdi aslinya namanya. Terus Muttalib ini kan duluri Hashim di Mekah. Dia itu ingat bahwa saudaranya Hashim punya anak pernah nikah. Dia dicari anaknya ini, ketemu ponakannya, dibawa ke Mekah. Dikira budaknya Muttalib, sehingga orang menamainya Abdul Muttalib. Padahal itu bukan Abdul Muttalib sebenarnya. Itu namanya siapa tadi? Syaibatul Hamdi. Tapi terkandung orang-orang sudah nyebutnya Abdul Muttalib. Akhirnya disebut Abdul Muttalib. Inilah kakeknya Nabi. Jadi Abdul Muttalib apanya Muttalib? Ponakannya. Lah saya ulangi ya, saya ulangi. Abdul Manaf punya anak banyak, yang terkenal 4. Muttalib, Hashim, Nawfal, Abdi Syams. Lah, Bani Hashim ini punya anak, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak banyak, di antara Abduwa ayahnya Nabi. Paham ya? Jadi Nabi ini nama keluarganya Bani Hashim. Famnya, familinya namanya Bani Hashim. Maka Bani Hashim ini diembargo sama seluruh Quraisy. Seluruh Quraisy sampai Abdi Syams juga, Bani Abdi Syams ikut boikot, Bani Nawfal juga ikut memboikot, tapi Bani Muttalib tidak mau boikot, bahkan dia ikut menanggung seperjuangan sama Bani Hashim. Karena dulu Hashim sama Muttalib ini sangat dekat, begitu juga dengan baninya, anak keturunannya. Maka seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Muttalib tersingkir dari kota Mekah di Syi'ib Abu Thalib. Ada semacam lembah begitu, terasingkan di situ. Seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Muttalib diembargo di tempat itu. Enggak boleh ke Mekah, enggak boleh berjualan, enggak boleh. Kalau jualan enggak ada yang beli. Kalau mau beli enggak ada yang juali. Kalau ngomong enggak ada yang jawab. Kalau bertamu enggak ada yang membukakan pintu. Kalau mau nikah enggak bisa dinikahkan. Mutlak muqata'ah, pemboikotan umum. Maka seluruh Bani Hashim, seluruh Bani Muttalib, semuanya ada di Syi'ib tersebut. Ya, semacam lembah di situ. Gak boleh ada makanan. Sampai Rasulullah, paman-pamannya Nabi, pakde-pakdenya Nabi, anak pamannya Nabi, bibi-bibinya Nabi, bahkan mereka yang kafir-kafir gak mau masuk Islam, ikut di situ membela Nabi, meskipun gak masuk Islam. Mereka gak ada makanan. Gak ada kurma, mau beli gak ada sama sekali. Sampai mereka harus cari rerumputan dimakan. Padahal kafir loh mereka itu. Saking membela Rasulullah. Kalau malam hari terdengar suara jeritan bocah-bocah kecil dan wanita-wanita karena kelaparan, terpaksa mereka cari dedaunan di padang pasir dimakan sampai bibir mereka pecah-pecah. Mereka kafir pada waktu itu. Tapi membela nih Rasulullah, sayang sama Rasulullah, keponakannya ini, padahal dia ini apa, ayahnya sudah mati sejak apa, kecil. Ya justru karena itu makanya sayang, yatim, maka disenangi sama keluarga besarnya, padahal itu mereka kebanyakan masih apa, kafir. Terus isi perjanjian ini tidak akan dihapus selamanya, sampai Bani Hashim dan Bani Muttalib menyerahkan Muhammad untuk dibunuh, baru selesai pemboikotan ini. Jelas? Terus hasil perjanjian itu setelah diteken, ditaruh di dalam Ka'bah, dan gak akan pernah selesai sampai Muhammad dibunuh, diserahkan, baru selesai. Tapi Bani Hashim sama Bani Muttalib setia. kepada Nabi tidak berkhianat kecuali satu, pamannya Nabi yang dulu sayang sama Nabi. Siapa? Abu Lahab, satu-satunya Bani Hasyim yang gak ikut di Syi'ib tersebut. Dia termasuk yang ikut mengembargo. Maka apa yang terjadi? Ada sebagian orang baik mulai berpikir. Dan yang menulis, mohon maaf, yang menulis apa tadi perjanjian itu namanya Nadir bin Harith. Dalam riwayat dikatakan bahwa ini, dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan apa namanya? Baghid bin Amir bin Hasyim. Baghid bin Amir bin Hasyim. Dan ini yang ada di Sahih Bukhari. Rasulullah mendoakan kejelekan sampai sulat yaduhu, yakni enggak bisa gerak apa jenis? Stroke, lumpuh tangannya yang neken itu. Didoakan Nabi. Lumpuh enggak bisa gerak. Dalam riwayat Imam Bukhari. Berjalanlah waktu 3 tahun ini. Bani Hasyim kelaparan, Bani Muttalib kelaparan membela Nabi. Bahkan mereka enggak ada makan kecuali kalau musim Asyharul Hurum. Ada pedagang-pedagang lewat kota Makkah, dia beli. Kalau dari orang Makkah sendiri kan enggak mau apa? Enggak mau menjual. Baru bisa makan tuh. Kalau malam terdengar jeritan bayi-bayi, jeritan anak kecil kelaparan. Ada orang-orang baik terenyuh di kota Makkah. Di antaranya adalah Hakim bin Khizam. Hakim bin Khizam ini keponakannya Khadijah. Tapi kan bukan Bani Hasyim, bukan Bani Muttalib. Bahkan Khadijah sendiri bukan Bani Hasyim, bukan Bani Muttalib. Cuma karena dia istrinya Rasul, setia. Enggak, apalagi anaknya orang kaya sejak lahir. Khadijah ini enggak pernah melarat. Enggak pernah sama sekali. Kaya raya, terhormat bangsawan. Ini contoh wanita yang salihah dan muslihah. Istrinya dai tidak cukup salihah. Salihah itu baik, tapi harus muslihah, bisa membuat orang lain baik. Jadi yang salihah tapi harus muslihah. Itulah Khadijah. Terlunta-lunta di situ. Ponakannya ini Hakim bin Khizam diam-diam bawa gandum. Lihat kanan kiri. Kalau enggak ada kafir Quraisy dia menyelinap dan masuk ke Syi'ib ngasih Khadijah makanan. Ketahuan Abu Jahal. Ketahuan Abu Jahal. Terjadi dialog hampir bertengkar. Masuk Abul Bukhturi. Abul Bukhturi mengatakan, "Sudah biarkan, biarkan. Sudah jangan ganggu dia. Dia mau memberi bibinya." Diiloni sama Abul Bukhturi. Siapa yang dari diiloni? Diiloni itu dibela Hakim bin Khizam. Akhirnya Hakim bin Khizam membawa beberapa makanan dibawa ke bibinya, yaitu siapa tadi? Khadijah. Setelah itu Abu Thalib ini khawatir, kok semakin 3 tahun hampir selesai itu semakin ganas orang kafir Quraisy ini. Maka Abu Thalib kalau sudah malam memerintahkan anak-anaknya. Abu Thalib punya anak banyak. Punya anak namanya Thalib, punya anak namanya Fadl, punya anak namanya punya anak namanya Ja'far, punya anak namanya Ali, punya anak namanya Thalib. Disuruh menjaga Rasulullah. Pokoknya jangan sampai Rasulullah tidak jaga. Saking sayangnya lah Abu Thalib itu. Apa yang diharapkan? Dia juga kafir. Apa dunia yang diharapkan dari Rasulullah? Tidak ada. Dia juga tidak percaya sama balasan hari kiamat. Itu murni karena saking sayangnya dia sama siapa? Nah, kalau orang masuk Islam, terus dia membela Nabi wajar. Ada harapan hari kiamat dapat balasan. Betul apa tidak? Nah, Abu Thalib ini apa? Tidak ada alasan kecuali karena apa tadi? Sayang saja kepada ponakannya ini. Suruh jaga ini. Dijaga setiap malam, dijaga Rasulullah karena ada usaha untuk pembunuhan kepada Rasulullah. Sampai suatu saat ada orang baik namanya Hisham bin Amr min Bani Amir bin Lu'ay. Hisham bin Amr, ingat-ingat nama orang baik ini, tapi gak tahu dia masuk Islam apa enggak. Maksudnya orang baik dalam artian secara sosial. Sampai ada orang namanya Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Hisham bin Amr, dia ini malam-malam bawa makanan dikirim ke Bani Hasyim, dikirim. Akhirnya dia mikir, enggak mungkin, ini harus dihentikan, ini adalah kezaliman, harus dihentikan. Maka dia datang ke orang-orang yang sekiranya setuju. Orang yang sekiranya setuju adalah yang ada hubungan sama Bani Hasyim dan Bani Muttalib. Maka datang pertama kali ke Zuhair bin Abi Umayyah. Al-Makhzumi. Al-Makhzumi berarti dari Bani Makhzum. Betul apa enggak? Bukan Bani Muthalib, bukan Bani Hasyim. Tapi kenapa kok didatangi? Dengarkan. Didatangi ya Zuhair. Yang ngomong ini siapa? Hisyam bin Amr. Ada lima orang. Tulis satu persatu. Satu namanya Hisyam bin Amr. Hisyam bin Amr datang ke nomor dua. Siapa? Zuhair. Ya Zuhair, aradita anta kulat ta'am wa tashrabas syarab wa ahwaluka bihaitu ta'lam. Hei Zuhair, kok bisa kamu ini? Kamu di sini bisa makan. Apakah kamu ridho makan enak, minum enak, sedangkan paman-pamanmu di Syaib Abi Talib dalam keadaan kelaparan? Berarti bapaknya itu Mahzumi, tetapi ibunya dari suku Bani Hasyim. Kebetulan ibunya itu namanya Atika. Atika itu adalah anaknya Abdul Muthalib, bibinya Nabi, saudarinya Abdullah, saudarinya Abbas, saudarinya Abu Talib. Jelas enggak? Nah, laki-laki itu kan, mohon maaf, anak itu ikut nasab bapaknya. Paham enggak? Jadi ini Zuhair ini ibunya Atika. Atika itu kan Hasyimiyah, betul kan? Tapi nasab kan ikut ayah, dia ikut Makhzum. Maka diingatkan, memang nasabmu ada di Bani Makhzum, tapi ibumu dari Bani Hasyim. Apakah kamu tega? Paman-pamanmu di sana kelaparan, kamu di sini enak-enakan. Apakah kamu tega seperti itu? Akhirnya Zuhair mengatakan, "Waihak, celaka engkau. Fama asna wa ana rajulun wahid. Apa yang harus aku lakukan? Aku cuma satu orang. Apa yang bisa aku lakukan?" Sebenarnya dia itu juga ngerti, Zuhair ini. Enggak tega lihat paman-pamannya di sana, paman dari pihak ibu. Tapi gimana cara aku nolong mereka ini? Wong aku cuma apa? Sendirian. Sebenarnya hatinya setuju sama siapa tadi? Hisyam bin Amr. Kata Hisyam bin Amr, "Qad wajadtu rajulan." Sudah aku dapatkan orang lain selain dirimu. Man, siapa itu? Aku sendiri. Saya sudah berapa? Sudah dua. Maka Zuhair berkata, "Ibu Ghina, rajulan thalikan, tolong carikan orang yang ketiga." Maka berangkatlah Hisyam bin Amr ke Mut'im bin Adi, orang baik ini. Mut'im bin Adi ini terkenal orang baik. Mut'im bin Adi. Kemudian Zakaru arham Bani Hasyim wa Bani Muthalib wa Ibnai Abdi Manaf, disampaikan bahwa Bani Hasyim, Bani Muthalib ini sama-sama Abdi Manafnya. Kita enggak bisa kayak gini, kita dolim kayak gini, enggak boleh seperti ini nih. Harus dihentikan ini, pemboikotan ini. Yang pertama kali punya pikiran siapa ini? Hisyam bin Amr, ini orang baik ini. Maka Mut'im bin Adi mengatakan, "Waihat, celaka. Kan cuma aku seorang. Aku gak mungkin bisa memutuskan itu. Sedang itu kesepakatan yang ada ditaruh di Ka'bah. Gak mungkin aku bisa lakukannya." Maka dijawab sama Hisyam. "Ya, aku sudah ketemu orang yang ketiga." Siapa itu? Dia adalah Zuhair bin Umayyah. Paham gak maksudnya? Zuhair bin Umayyah sebelumnya tadi itu. Terus, carikan aku orang yang keempat. Maka berangkat ke Abul Bukhturi bin Hisyam. Abul Bukhturi yang tadi membela Hakim bin Hisam tadi loh. Makanya di antara orang-orang yang saya sebutkan tadi ini, nanti ketika perang Badr, Nabi mengatakan, kalau kamu perang ketemu fulan, fulan, fulan, jangan dibunuh. Masih ingat enggak? Belum saya sampaikan padahal sudah ingat. Nanti dalam perang apa? Dalam perang Badr nanti. Nanti Rasul sebelum perang Badr kan ngomong, fulan, fulan, fulan, jangan dibunuh. Karena punya apa? Punya jasa. Maka berangkat ke Abul Bukhturi. Kata Abul Bukhturi pun mengatakan, sama aku cuma seorang. Sudah ada orang lain. Siapa? Saya sendiri, Zuhair, Mut'im bin Adi, dan engkau. Berarti sudah berapa? Sudah keempat. Carikan aku orang yang kelima. Cari lagi, ketemu. Namanya Zam'ah bin Aswad bin Muthalib bin Asad. Sama, kira-kira seperti itu. Celaka, saya enggak bisa nolong apa sama seorang. Sudah ada orang yang lain. Siapa aja? Aku, Zuhair, Mut'im bin Adi, Abul Bukhturi. Lima dengan kamu. Cukup, bis. Ayo janjian. Gimana caranya? Besok, ayo kita keliling. Kita harus sampai di Mekah. Mohon maaf, sampai di Masjidil Haram. Besok ketika orang sudah banyak, kita harus putuskan perkara ini. Dibagi, kamu di pojok sana, kamu di pojok sana, saya di pojok sini, kamu di pojok situ, kamu di sini. Terus di Masjid Nabawi, disebar. Besok, seorang di antara mereka mengatakan, pada waktu yang ngomong adalah Siapa di sini? Di sini yang bagian ngomong pertama kali siapa? Zuhair ana abdakum fa akunu awwal man yatakallam. Berarti Zuhair yang pertama. Zuhair mengatakan, ya, ya ahla Makkah, ana kulu ta'ama wa nalbasu thiyaba wa banu Hasim halaka. Apakah kalian bisa makan enak, minum enak, pakai baju bagus, sedangkan Bani Hasim di Syi'ib sana celaka, binasa, kelaparan, menjerit-jerit. Apakah tega kalian seperti ini? La yuba'u wa la yubda'u minhum. Tidak boleh berjualan, tidak boleh membeli. Wallahi demi Allah ini harus dihapus. Wallahi ini adalah kedzaliman, harus dihapus. Didengarkan sama siapa? Abu Jahal. Abu Jahal langsung berdiri dan mengatakan, "Kadzabta, kau berdusta, tidak akan pernah dihapus sesuai perjanjian selamanya sampai kami berhasil membunuh Muhammad." Tadi kan sudah dibagi tempatnya kan? Langsung Zam'a di pojok ngomong, "Anta wallahi akdzab, justru kamu Abu Jahal yang berdusta. Selama ini kesepakatan itu bukan dari kami, kalian-kalian aja yang membuatnya. Kami enggak setuju." Setelah itu Abu Buturi di pojok sono, "Benar omongannya Zam'a, enggak benar Abu Jahal itu." Setelah itu Mut'im bin Adi mengatakan, "Benar omongannya Zuhair, benar omongannya Zuhair." Akhirnya seakan-akan banyak materinya mau melimotok. Tapi karena sudah diatur tempatnya, seakan mewakili, seakan-akan banyak. Padahal yo lima itu saja. Paham? Ketika dikeroyok orang banyak, ya Hisam berkata, benar yang diomongkan orang-orang ini, gak benar Abu Jahal, dan ini harus dirobek itu, kesepakatan itu. Akhirnya orang banyak sudah ngomong, Abu Jahal mikir, Abu Jahal bukan orang bodoh. Abu Jahal mengatakan, hadza amrun kudhiya bil lail. Koyok-koyok wingi bengi wis direncana noy. Paham gak maksudnya? Hadza amrun kudhiya bil lail. Kayaknya sudah janjian mereka, enggak mungkin ini enggak janjian. Akhirnya sepakat harus dihentikan. Pada waktu itu Abu Thalib ada di situ, dia keluar dari lembah ke tempat itu. Ditanya orang-orang, "Kenapa ke sini?" "Aku enggak ingin ke sini, hanya saja ponakanku menyuruh aku ke sini." Dia dapat wahyu dari langit bahwa isi perjanjian itu sudah habis, enggak ada, dimakan gerayap. Akhirnya orang-orang membuka pintu Ka'bah, dibuka, habis dimakan gerayap. Kecuali lafaz bismikallahumma, enggak dimakan gerayap. Akhirnya selesai 3 tahun lamanya, balik ke kota Mekah lagi. Ngono ku lho Abu Thalib enggak masuk Islam. Padahal tahu kehebatannya ponakannya kayak gitu itu. Dibela siang malam, enggak bisa masuk Islam. Karena fanatik dengan ajaran nenek moyang. Bagaimana kisah selanjutnya? Insyaallah pada pertemuan akan datang ya, karena sekarang kan subuhnya agak mundur ya. Dan kita harus sama-sama mengantarkan anak sekolah, jadi sampai di sini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.